Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin amma ba'du. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve barakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdülillah. Alhamdülillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang yang mana kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari kitab Kifayatul Akhyar ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan juga kita tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita, teman-teman yang dirahmati Allah, dari kitab Kifayatul Akhyar, yang sekarang kita masuk kepada pembahasan mustahik zakat kelompok yang kedua gitu ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, mohon maaf sebelumnya, saya duduknya agak nyender nih gitu. Jadi kemarin saya punya riwayat HNP. HNP itu kalau bahasa orang kampungnya sarap kejepit gitu. Dari tahun 2017 gitu. Baru kemarin kambuh lagi. Jadi harus menyesuaikan. Jadi ganti bangkunya yang lebih enak, duduknya pun nyari yang kagak sakit begitu. Mudah-mudahan cepat beres gitu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ahlan Pak Jagat, Sazul Gifli, ahlan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. As-sinfu thani al-masakinu lil-ayah. Wal-miskinu huwa alladhi yamniku ma yaqa'u mawki'an min kifayatihi wa la yakfih. بأن كان مثلا محتاجا إلى عشرة وعنده سبعة كذا من يقدر أن يكتسب كذلك حتى لو كان تاجرا أو كان معه رأس مال تجارة وهو النصاب جاز له أن يأخذ ووجب عليه أن يدفع زكاة رأس ماله نظرا إلى الجانبين. As-sinfu tsani, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu ta'ala, As-sinfu tsani, kelompok kedua dari 8 kelompok mustahik zakat, al-masakin, yaitu orang-orang miskin. Jadi kalau kelompok pertama fakir, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, fakir itu la mala wala kasba. Amin. La mala wala kasba, fakir. Tapi kalau miskin, wal miskinu huwal ladzi, kalau fakir tuh enggak punya apa-apa, enggak punya duit juga, enggak punya penghasilan gitu. Tapi kalau miskin, huwal ladzi yamliku ma yaqa'u mawki'an min kifayatihi, yang mana dia punya sesuatu. Yamliku ma yaqa'u mawqi'an, yang bisa menutupi satu item dari beberapa item, min kifayatihi, dari kecukupannya, dari kebutuhannya. Wala yakfi, tapi enggak cukup. Dia punya kebutuhan makan, minum, pakaian, mandi misalnya, sewa, kontrakan dan sebagainya. Duit ada. Makannya ada, minumnya bisa, bajunya ada, sabun bisa, cuman kontrakan gak bisa. Jadi ada cuman gak cukup gitu. Atau setiap item ada, makannya bisa, cuman makan cukup 2 kali sehari gitu. Minumnya ya cukup, cuman gak sampai beberapa liter sehari gitu. Bi'an kana seperti orang yang masalan, contohnya seperti orang muhtajan ila ashratin, dia butuh kepada 10. Ini kalau di sini maksudnya dirham. Dia butuh 10 dirham mu'indahu sab'atun, tapi dia punya cuma 7. Gitu. Dia punya 10, tapi dia cuma punya 7. 10, tapi punya 7. Kurang 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu miskin. Jadi punya, tapi kurang. Wa kadza man yaqdiru ay yaktasiba kadzalik. Begitu juga kalaupun dia adalah orang yang mampu bekerja, mampu berpenghasilan gitu. Jadi dia punya usaha yang dia jalanin atau dia punya kerjaan yang dia kerjain, entah itu jadi guru, entah itu jadi honorer, entah mungkin jadi tukang ojek, entah mungkin apapun, tapi ya itu pemasukannya kurang daripada kebutuhannya. Dia butuh 10 tapi dia cuma punya 7. Makan, minum, bayar kontrakan dan seterusnya dalam jangka sebulan dia butuh misalnya 5 juta gitu. Tapi dihitung-hitung sebulan tuh dia paling mentok penghasilannya cuma sampai 3.500.000 misalnya gitu ya. Padahal di istri-istri satu, anaknya ada 2, ada 3 gitu. Bianka nakawa kadamannya diri ayak tasiba kadali. Begitu juga orang yang bisa bekerja, dia juga termasuk miskin kalau penghasilannya tidak menutupi kebutuhannya. Hatta laukana tajiron, bahkan sampai pun kalau dia adalah seorang tajir, seorang tukang dagang, aukana ma'ahu rasumal, walaupun dia punya tukang, dia cuma dagang di kios, dia ada barang banyak begitu yang bahkan sampai nisab. Tapi dia gak punya nih duit penghasilan. Gak punya duit pemasukan. Kayak sekarang nih dagang tapi gak boleh buka. Apalagi yang kios-kiosnya di mall kan gitu. Mall pada tutup kan. Atau kios pinggir jalan. Tapi kiosnya tiap pagi Satpol PP lewat. Kalau kios di dalam kampung tuh masih gak kelihatan tuh. Orang dalam kampung aja masih bikin tahlilan semalam kan. Tapi kalau yang di pinggir jalan tuh ada Satpol PP tuh ditutup terus. Punya dia dagangan gitu. Auka nama ahura sumali tijaratin, atau dia punya modal tuh. Dia punya harta yang mana itu malu tijaroh. Jadi hasil dagang minggu kemarin dikumpulin, dapat tuh duit apa namanya? Sampai nih so. Cuman ini duit tijaroh. Duit dagangan dia mau puter lagi jadi barang lagi begitu. Wa huwa nisab, dan itu jumlahnya nisab, jazalahu ayakhud. Jadi dibedain tuh antara di itu duit dagangan dengan duit untuk kebutuhannya. Ini duit dagangan bukan duit kebutuhan dia. Maka orang kayak gini jazalahu ayakhud, dia boleh ngambil zakat. Karena dia miskin, dia cukup, dia punya tapi enggak cukup. Jazalahu ayyakhud, dia boleh itu ngambil zakat. Wa wajib alaihi, dan dia juga wajib ayyadfa'a zakat ra'si malihi, dia juga wajib bayar zakat ra'su malihi, yaitu zakat barang dagangannya. Nadhran ilal janibaini, melihat dari dua sisi. Satu sisi dia miskin, satu sisi dia juga orang yang punya barang dagangan. Dan itu bukan sesuatu yang aneh kalau orang wajib zakat, tapi di satu sisi dia juga berhak menerima zakat. Contoh yang paling kita lihat, yang paling gampang kita ambil tuh amil. Amil itu menerima zakat, itu dia punya hak. Tapi juga mungkin dia wajib bayar zakat karena uang simpanannya lebih daripada nisab gitu. Kalau tukang dagang kayak ini juga sama ya. Tapi biasanya yang rasul, nggak ada rasul malnya, biasanya barang dagangan doang. Di kiosnya tuh ada apa namanya, AC, ada kulkas, ada mesin cuci, ada HP misalnya iPhone. iPhone yang refurbish itu kan lumayan tuh, iPhone refurbish ya. iPhone yang rekondisi itu kan paling murah aja 1.500.000 misalnya. Kalau dia stok di gudang dia ada 100 iPhone, 100 iPhone rekondisi kan itu nilainya 100 juta. Tapi enggak jadi duit gitu. Dia ngontrak, tetap ngontrak, dagangannya gagak laku misalnya, kan begitu. Nah, dia tetap wajib bayar zakat barang dagangannya, tapi dia juga dapat zakat sebagai miskin. Wa'alam ketahuilah annal mu'tabar, bahwasanya yang jadi patokan, yang jadi standar min qaulina, dari perkataan kita, yaqa'u mauki'an, bahwasanya dia memenuhi item daripada min kifayatihi, dari kecukupannya, dari kebutuhannya. Yang dimaksud mauki itu apa? Al-mat'amu wal-mashrobu wal-malbas, yaitu mat'am, makanan, wal-mashrob, minuman, wal-malbas, dan juga pakaian. Ini kan ini ya, primer, sandang, pangan, papan, begitu. Berarti satu lagi tuh, maskan, tempat tinggal. Itu kan kebutuhan primer. Ya kalau ngontrak berarti duit kontrakannya harus terpenuhi. Wasairu ma labudda lahu, dan seluruh hal yang memang harus bagi dia, alama yaliku bil hali, dengan alama yaliku bil hal, yang sesuai dengan kondisinya. Ya kan? Kondisinya ya memang anaknya dua, yang satu SMP, yang satu SMA. Kuliah sekolahnya kan beda tuh, biayanya beda. Kalau sekarang online, kuotanya kan juga beda kan gitu, HP-nya juga beda. Nah, jadi disesuaikan. Jadi seluruh hal yang memang hak wajib bagi, dan itu memang sesuai dengan keadaan. Jadi sekarang tuh kuota internet tuh jadi kebutuhan primer di zaman sekarang gitu ya. Libur kagak libur, kan nggak ada liburan. Jadi nggak ada liburan. Yang ada cuma di rumah, maka yang namanya kuota internet itu jadi bagian daripada kebutuhan primer, karena semuanya jadi internet tuh, online. Wasairu ma labudda lahu minhu ala ma yaliqu bil hali min ghairi israfin wala taktir, tanpa israf, tanpa berlebihan, wala taktir, tapi juga jangan pelit-pelit banget. Artinya begini, yang disebut taqau mauki'a, apa ya, qau mauki'an min kifayatihi, itu pertama katakanlah makan sehari berapa kira-kira, ya kan, makan sehari tiga kali. Normalnya sih makan tiga kali itu satu kali makannya bisa sampai 15.000. 15.000 enggak kebanyakan, enggak, itu paling cukup. 10.000 pelit itu, 10.000 cuma dapat kerupuk doang sama nasi itu. 15.000 ada lauknya gitu, yang cukup lah. 20.000 kebanyakan. Jadi min gairi israf, jangan berlebih-lebihan. Kok sebulan bisa sampai 7 juta sih, banyak banget. Dihitung, sebulan tuh 5 juta. Itu 5 juta tuh enggak kebanyakan, juga enggak kekurangan. Gitu. Pakaiannya yang penting cukup nutup aurat, enggak mesti yang baru-baru, enggak apa-apa gitu. Wala taktir. Tapi juga jangan pelit-pelit banget gitu. Jadi israf berlebihan jangan. Jadi dihitungnya sesuai dengan kebutuhannya. Min gairi israfin, tanpa berlebihan. Wala takfir, dan juga tanpa. Itu yang namanya miskin. Jadi dia punya tapi gak cukup. Makannya sehari 15.000 satu kali. Kalau kali 3 jadi 45.000. 45.000 kali 5 orang. Satu rumah 5 orang. 45 90 jadi tambah 45 jadi 135.000 per hari. 135.000 ditambah kebutuhan galon misalnya. Kebutuhan mandi, sabun, kebutuhan kontrakan sebulan katakanlah 2 juta. 2 juta dibagi tuh 30 hari. Berarti satu hari dia mesti dapat kira-kira 30.000 gitu. 30.000 apa 300.000? 30.000. 30.000 gitu. Wa'alam ketahuilah. Ini udah. Qultu, kata Imam Taqiyuddin al-Isni belum mengatakan qultu, saya mengatakan qad katsural jahlu. Ini Imam Taqiyuddin al-Isni mulai ngomong kagak ada hubungannya dengan miskin ya. Cuma ini bagus juga nih. Qultu qad katsural jahlu bainan nas. Aku mengatakan bahwa sudah banyak kebodohan terjadi di tengah-tengah manusia. La siyama fit tujar, apalagi yang kerjanya tukang dagang tuh di pasar. Alladzina qad syaghafu. Syughifu apa syaghafu? Alladzina qad syughifu bi tahsili hadhihi al-mazbalati litaladzuzi. Orang tukang dagang tiding fasal alladzi qad syughifu, yang mana syughifu itu setelah dimabukkan bahasanya. Dia sesuatu yang menyenangkan, saking senangnya orang enggak bisa lepas, itu namanya syughif, syagaf. Jadi terbuai apa sih, udah mabuk kepayang, kerjanya udah nyari duit aja. Nah, itu syagaf. Qad syagafu bi qad syugifu. Apa syagafu? Syugifu juga enggak ada masalah. Syugifu bisa syagafu. Syugifu. Qad syugifu bi tahsili hadhihi al-mazbalah, yang mana dia sudah sangat senang sekali bi tahsili hadhihi al-mazbalati, untuk menghasilkan mazbalah, sampah. Jadi maksudnya sampah itu duit. Ini maksud Imam Taqinda. Ini di tengah masyarakat kita ini terjadi banyak kesalahan nih. Kesalahan, kebodohan, lebih-lebih kepada orang yang kerjanya tukang dagang di pasar. Itu kesalahannya lebih banyak lagi. Yang mana mereka cuma senang doang ngasilin, menghasilkan uang, menghasilkan sampah, litaladzud, untuk kenikmatan bi akli tibi. Biar makan enak, walub sunaim, pakaian bagus, watamatu bin nisa, nikmat sama perempuan, kan gitu. Makan mau enak, pakaian mau bagus, hidup mau senang, kan gitu. Wattamatu wattamattu ibn nisa'i, dan senang-senang dengan perempuan. Al-hisani, yang cantik-cantik. Wasarari, dan juga budak. Sarari itu jam'u syariah. Syariah itu budak perempuan. Ada kinyah, ada kinyah, ada syariah. Jadi budak tuh jenisnya ada qaniyah apa kinyah? Qaniyah. Ada qaniyah, ada syariah, ada jariah. Gitu. Qaniyah itu budak perempuan, tapi kerjanya tuh ngerjain macam-macam, dari mulai nyapu, ngepel, masak, pokoknya yang koniyah tuh budak pekerja. Ada syariah. Syariah tuh budak tapi khusus buat dinikmati gitu. Jadi budak itu kan budak macam-macam, ada yang ini dulu, zaman dulu, sekarang sih ya masih ada gitu. Cuman kagak kelihatan aja. Jadi syariah itu adalah budak yang kerjaannya cuma nemenin tuannya, buat apa? Ya buat dia senang-senang gitu. Jadi budak yang memang yang kemudian akhirnya jadi mautu'ah gitu. Ada mautu'ah. Wasarari ila ghairi dzalika, dan juga sejenis itu. Wa baqiya lahum bikasrati malihim, tapi bikasrati malihim, dengan banyaknya harta, baqiya lahum 'azamah fi qulubil aradhil. Aradhil apa arzal? Pak Iwan Pajagan. Wabakiya lahum, dan tersisa pada dirinya, bikasrati malihim, dengan banyaknya harta yang dia punya, azamatun, adanya pengagungan, fi qulubil aradhili, kepada hati-hati orang yang hina, kepada hati-hati para orang yang hina, orang yang rendah levelnya, mintal mutasawwifah, daripada orang-orang ahli tasawuf, alladhi qadishtahra anhum annahum min ahli sholah. Jadi arzal. Ardal, iya benar. Rozil, Ustaz Zulkifli Arozil, punya saya juga Arozil nih. Jadi apa namanya? Kayaknya sih duanya bisa, Ardal dengan Rozil. Rozil itu jamannya Arozil, tapi kalau Ardal itu Rozil, kan ada Rozilun. Rozilun juga sama, orang hina. Rozilun juga sama, orang hina juga. Jadi kalau Rozilun jamannya Azal, kalau Rozilun jamannya Arozil. Arozil. Sama aja. Ini intinya Imam Taqiyuddin al-Isni ingin menyebut mereka tuh orang-orang hina tuh dari kalangan ahli sufi. Ini kita tahu ya, dari beberapa bacaan yang kita baca, kita Kifayatul Akhir, emang Imam Taqiyuddin al-Isni gedeg banget sama orang-orang sufi. Dalam arti bukan sufi sebagai sebuah disiplin ilmu kayak sekarang, tapi dalam arti orang-orang yang mengaku ahli sufi tapi keluar daripada jalur syariah gitu. Ngakunya sufi tapi gak pernah sholat, ditanya sholat, sholatnya di Mekah gitu. Johor gak kelihatan, katanya wali, sholat kagak gitu. Wow, gue mau sholat di Mekah. Di Mekah masih jam 9 pagi kalau kita zuhur. Di Mekah masih jam 9 pagi pas kita zuhur. Jumatan kagak. Ngaku bisa jalan di atas air. Nggak tembus anak panah. Wow, itu kan. Itu yang itu tuh. Mutasawif ar-razil gitu kan. Ali sufi tapi. Ya gitu. Nah ini Imam Taqiyuddin al-Isni mau ngomong. Ini kita lagi ngomongin miskin nih. Cuman sayangnya banyak di antara kita nih orang-orang miskin, apalagi yang tukang dagang tuh, yang cuman dagang sekiosnya cuman 1x2 meter, yang laku juga enggak, jarang-jarang, pokoknya miskin. Cuman kerjaannya masih di dalam hatinya tuh masih punya pengagungan terhadap ahli sufi yang melenceng itu, minal mutasawwifah alladzina qad ishtahara anhum annahum min ahli shalah, walaupun mereka tuh terkenal daripada ahli shalah. Al-munaqqitin, al-munaqqitin apa al-munqati'in? Di teks saya tuh al-munaqqit, al-munaqqitin tuh artinya berlebihan. Al-munqati'in artinya yang sudah memutuskan diri dari segala hal, li'ibadatil ibadat rabbim, cuma buat ibadah kepada Allah aja. Jadi maksudnya orang-orang nih banyak yang tersisa di dalam hatinya pengagungan terhadap ahli sufi yang mana mereka terkenal sebagai orang soleh, orang solehnya al-munaqqitin, al-munqati'in. Ustaz Zulkifli al-munqati, di sini al-munaqqitin, al-munaqqitin itu yang lebay, kebanyakan, berlebihan kepada, berlebihan ibadatillah. Kalau al-munqatin juga sama, dia yang munqatin, dia memutuskan dirinya dari segala hal, dia cuma buat ibadah doang. Jadi kerjanya cuma zikir wirid, zikir wirid. Qad ittakhadha kullu minhum zawiyah, yang mana mereka telah ittakhadha kullu minhum, semua daripada mereka ittakhadha zawiyatan au makanan, al-munqatin. Zawiyatan au makanan, yang mana mereka bikin zawiyah, bikin majlis ta'lim, au makanan atau satu tempat, yadharu fihi naw'an minaz zikir, yang mana dia tampakkan zikir, saat beberapa jenis zikir di majlis tersebut, tapi waqad lafa alaihim man lahu ziyul qawmi. Al-munqati'in, berarti benar al-munqati'in. Di teks ini al-munaqqitin, al-munqati'in. Sama aja. Jadi intinya al-muqintin itu orang yang terputus daripada hal lain kecuali cuma ibadah. Saking kemudian dia bikin majlis ilmu, majlis ilmunya dia nampakkan zikirnya, tapi waqad lafa alaihim man lahu ziyul qaumi, akan tetapi di majlis tersebut ikut di dalamnya man lahu ziyul qaumi, orang-orang tokoh, perwakilan satu kaum, tokoh zi, zi itu kan seragam. Seragam itu maksudnya dia ini daripada kelompok tertentu. Warubbama, dan bisa jadi. Ini kan karena orang sufinya gede, terkenal, punya majlis ilmu, ada majlis zikirnya. Nah, karena terkenal maka dideketin nih sama orang-orang yang punya jabatan. Masuk ke situ tuh. Rubbama, dan bisa jadi. Intama ahaduhum ila ahadi rijalil qaumi. Dan bisa jadi orang-orang tadi itu yang ziyul qaum, yang petinggi tokoh kaum itu adalah berafiliasi ila ahadi rijal qaumi, kepada kelompok kaum tertentu. Kal Ahmadiyah wal Qadiriyah, seperti Ahmadiyah, Al-Qadiriyah, itu kan kelompok sesat, Ahmadiyah, Al-Qadiriyah. Jadi maksudnya ada nih orang-orang kita nih miskin, tapi dia ikut majlis ta'lim orang sufi, yang mana di majlis ta'lim itu diterima itu orang-orang daripada orang ahli sesat. Orang Ahmadiyah masuk di situ. Karena kan gitu ya, di kita juga sama, dalam arti gini. Saya nih, ya walaupun gak gede-gede amat, saya kan juga ustaz. Cuman ustaznya masih cerek begitu ya. Masih, karena masih cerek, jadi nggak ada yang ngelirik saya begitu, nggak ada yang ngelirik, dalam arti ya saya mau ngomong apa juga nyantai, orang kagak ada yang mantau kan, ngomongnya juga kagak didengar orang kan begitu. Jadi mau ngomong pemerintah gini loh, nyantai aja begitu. Tapi kalau orang udah punya gede, jamaahnya udah banyak kan begitu, majlis taklimnya terkenal kan begitu, pasti kan dipantau sama orang. Karena dipantau, maka untuk mendekatinya, didekati dia, dia akhirnya dia punya selling point. Karena punya selling point, maka dia didekati oleh orang-orang yang mungkin ya dia dari kelompok-kelompok kiri. Misalnya gitu, dari kelompok banteng, dari kelompok mana kiri gitu. Dan dia nggak mungkin menolak kan gitu, ya kan? Masa iya, gua kan majlisnya gede, citranya bagus, kalau ketahuan gua nolak jemaah gini, wah bisa diberedel kan begitu. Nah itu sesuatu yang mungkin terjadi tuh. Jadi kalau jadi orang gak terkenal enaknya gitu, ngomong apa aja bisa gitu. Nah itu juga sama, ini orang-orang miskin ikut majlis taklim kayak mereka tuh, yang di dalamnya kumpul orang Qadiriyah, orang Ahmadiyah, orang yang gak demen sama habaib, orang yang gak suka sama ulama, orang yang maunya gini-gini mulu, yang ini banget sama Cina lah gitu. Pokoknya itu waqad kadzabu fil intima'i, dan dia itu sudah kadzabu, dia berdusta tentang afiliasinya terhadap ini ila, kalau catatan saya ini ila tasawuf. Jadi mereka yang ngaku tasawuf itu ahli sholat itu telah berdusta bahwa mereka intima kepada sufiyah, karena sufiyah tidak mengajarkan berkumpul dengan orang-orang yang orang-orang daripada kalangan ahli sesat. La yastahiq faha ulai, maka mereka itu orang-orang miskin yang ikut majlis ta'lim mereka, termasuk di dalamnya banyak ini, la yastahiquna, mereka enggak dapat jatah zakat, la yastahiquna syai'an minaz zakawan. Jadi karena dia miskin, cuman ikut majlis ta'lim fulan bin fulan, yang mana majlis ta'limnya tuh terkenal di mana ada orang ini, orang itu, orang sesat dan sebagainya. Jadi Imam Taqi nilainya sebenarnya mau ngomong, miskin berhak dapat zakat, cuman enggak semua miskin. Karena ada miskin yang sengketa, betul miskin yang di dalam hatinya masih memuja-muji orang-orang ahli sufi, yang mana dia ngumpul sama orang-orang sesat. Dan dia biarin aja begitu. Nah, itu maksudnya begitu. Udah miskin ikut aliran sesat, kan repot lagi. Udah miskin ngumpul di majlis ta'lim yang salah, kan begitu. Punya duit kagak, yang ada cuman dapat ajaran salah, kan begitu. Wala yahillu daf'u zakati, dan tidak sah membayar zakat ilaihim, kepada mereka, kepada ahli sufinya. Wa man dafa'aha ilaihim, dan siapa orang yang membayar kepada mereka, ahli sufinya termasuk orang miskin yang ikut di dalamnya. Ini tapi enggak ahli sufi dalam arti seluruh atau mutasawif gitu ya. Ini kan Imam Taqidin Alis ini sepertinya sedang mengemukakan fenomena yang terjadi di zamannya. Banyak orang-orang sufi yang ya begitu melenceng dari ajaran syariat tadi. Wa man dafa'aha ilaihim, dan siapa yang bayar itu zakat kepada mereka, lam yaqau al mauqi', maka tidak tepat sasarannya. Wa hiya baqiyatun fi dhimmati, maka zakatnya itu baqiyah, zakatnya itu tetap fi dhimmati, dalam tanggungannya. Walaupun dia udah bayar tuh zakat sekian juta, tapi karena bayar kepada orang-orang tersebut, kewajiban zakatnya belum gugur. Dia masih tetap wajib bayar zakat. Wa amma baqiyatu tawaif, sedangkan sisa, kelompok sisanya, kelompok lainnya, selain daripada kelompok yang tadi, Ahmadiyah, Al-Qadiriyah, wahum kasirun, mereka lebih banyak lagi, Al-Kalandiriyah, seperti Kalandiriyah, saya enggak tahu nih kelompok mana, Al-Kalandiriyah, wal haidariyah, fahum aidan, mereka juga al-akhtira fi firaqihim, dengan banyaknya faksi-faksi di antara mereka, fihimul haif hal fil fihimul hululiyah, di dalamnya ada kelompok hulul. Hulul ini kelompok ini ya, apa kalau dulu ada Syekh Siti Jenar, wihdatul wujud. Jadi hulul, ya Allah Subhanahu wa taala yahulu bi nafsi. Jadi Allah bersatu dengan dirinya gitu. Apa sih bahasa waktu di film Siti Jenar itu dia ngomongin gimana, lupa itu. Tapi sih enggak tahu ya Siti Jenar apakah masuk dari kalangan hululiyah atau bukan. Cuman kan image-nya yang terbangun dari dulu kan seperti itu. Al-hululiyah wal-mulhidah, dan juga kelompok al-mulhidah. Al-mulhidah itu juga bisa diartikan sebagai ateis, orang yang tidak bertuhan. Wahum akfar minal yahud, mereka jauh lebih kufur daripada Yahudi dan Nasrani, wan Nasara dan Nasrani. Faman dafa'a ilaihim syai'an, siapa yang bayar zakat kepada mereka. Jadi maksudnya kalaupun dia ada orang miskin, tapi miskinnya miskin Ahmadiyah, miskin tapi Qadiriyah, miskin tapi Hululiyah, miskin tapi Qalandiriyah, miskin tapi Haidariyah, enggak boleh bayar zakat kepada mereka. Wa man faman dafa'a ilaihim syai'an min az-zakawat, dan siapa yang bayar kepada mereka sedikit saja bagian daripada zakat, au min at-tatawwu'at, atau daripada yang sunnah sedekah. Zakat wajib, atau min at-tatawwu'at, daripada yang sedekah yang sunnah-sunnah. Fa huwa 'asin, maka dia bermaksiat. Maka dia telah bermaksiat. Bidzalik, dengan hal itu, tsumma yalhaquhu bidzalika minallahi al-'uqubah. Kemudian udahnya bayar ke mereka dapat maksiat, ada di maksiat, kemudian yalhaquhu bidzalika, kemudian disusul dengan kemaksiatan tersebut disusul minallahi al-uqubah, dia dapat siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala insya'a, ketika Allah menghendaki. Wajibu ala kulli man yaqdir ala al-inkar, dan wajib bagi mereka, siapapun mereka yang bisa, mampu, yaqdir ala al-inkar, mampu untuk mengingkari, ayyunkir alaihim, dia wajib mengingkari mereka. Kalau kita punya kemampuan mengingkari, tentu kan ingkar bisa jadi lewat mulut, bisa jadi lewat tangan, bisa jadi lewat hati. Paling tinggi kan lewat tangan, lewat kekuasaan. Kita jadi RT, maka kita jaga nih RT dengan kemampuan kita, RT kita bersih dari Ahmadiyah, misalnya begitu. Kita jadi RW, jadi kan sesuai dengan kemampuan. Kita RW bukan, siapa bukan, tapi kita ketua majelis taklim. Ini kita punya omongan, insya Allah didengar sama RT, kita ngomong gitu. Dia bukan RT, dia bukan pejabat negara, dia bukan ustadz, dia cuma rakyat biasa. Ingkarlah dengan hati, kan gitu. Ayungkir dengan hatinya. Wahwa ad'aful iman, tapi dia itu apa namanya, iman yang paling lemah. Nggak apa-apa. Emang bisanya cuma pakai hati, ya pakai hati. Wa yajibu ala kulli man yakdir ala al-inkari ayyunkir alaihim. Dan siapa orang yang mampu untuk melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran tersebut, dia wajib mengingkari hal tersebut. Wa ismuhu muta'alliqun bil hukam, dan dosanya man qadar, maksudnya fi'il ini, Ustaz Maulana, fi'il madhi. Di sini fi'il mudhari. Teman-teman yang lain, Pak Iwan. Wajib ala kulli man qadara, kalau fi'il ini qadar ya, kalau fi'il mudhari, kalau fi'il madhi benar qadar. Tapi kalau saya lihat perbedaan antara madhi dengan mudhari-nya, wa man qadara kulli wajibu ala kulli man yaqdir ala al-inkari. Sampai sekarang sih saya enggak nemu apa istilahnya perbedaan yang cukup apa namanya, cukup signifikan gitu, antara fi'il atau maka qadar atau yakdir. Intinya masih dalam koridor yang baik begitu. Wa ismuhum, dan dosa mereka, ini dosa orang-orang mereka ini, haidariyah semuanya, muta'alliqun bil hakam, itu terkait muta'alliqun bil hukam, terkait dengan para aparatur negara, al hukam, para apa namanya, orang yang punya jabatan itu, para hakim-hakim. Alladzina ja'alahumullahu ta'ala fi manasihi bihim, yang mana Allah telah jadikan pada posisi-posisi mereka itu li'idharil haq, yang sejatinya untuk menampakkan kebenaran, untuk menunjukkan yang hak. Wa qam'il batil, dan untuk memusnahkan kebatilan. Wa imatati man ja'a Rasulullah sallallahu, wa imatati ma ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imatatih, yang mana Allah telah, jadi dosanya mereka tuh ada di kampung kita, Haidariyah, Ahmadiyah, Qadiriyah, Qolandiriyah, dosanya tuh nyambung kepada dosa, nyambung ke hakim-hakim negara, aparatur negara, yang mana Allah telah jadikan pada posisi mereka, jabatan mereka, li'idharil haqqi, untuk menampakkan kebenaran. Waqam'il batili, untuk memusnahkan kebatilan. Wa imatati, dan memusnahkan, mematikan apa yang Rasul SAW dulu, Allah Rasul mematikan. Daripada melenceng ke tauhid dan kemaksiatan yang seterusnya. Wallahu alam. Tuhan sebenarnya masalah miskin cuma satu. Dia punya tapi enggak cukup udah gitu. Nah, Imam Taqiyuddin Al-Isni ingin mengumpulkan fenomena. Di sini nih ada orang miskin, cuman doyannya ikut majlis taklim orang aneh gitu. Ikut majlis taklim ono, atau malah dia miskin tapi ikut aliran sesat gitu. Nah, itu termasuk enggak boleh. Mungkin ini bagian daripada ta'awun alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan gitu. Tapi saya baca di beberapa kitab lain itu kan tidak ada syarat itu. Tidak ada syarat bahwa kalau miskin yang wajib menerima zakat itu harus orang soleh, itu kan enggak. Enggak ada gitu. Ya kalau miskin ya miskin, yang penting dia Islam aja. Yang penting dia muslim. Adapun kemaksiatan yang dikerjakan, ya semua orang juga masih ya, dalam arti kemaksiatannya tidak membuat dia menjadi orang yang haram mendapatkan zakat. Padahal dia termasuk orang miskin. Faron far satu cabang masalah. Satu lagi as-saghiru idza lam yakun lahu man yunfik. Anak kecil kalau dia enggak punya orang yang menafkahi dia, idza lam yakun lahu man yunfiqu alaihi faqila la yu'ta faqila, maka dikatakan la yu'ta, maka tidak diberikan zakat, listighna'ihi bima lil yatama, listighna'ihi karena dia tidak butuh terhadap harta zakat, bima lil yatama karena dia sudah dapat harta anak yatim, minal ghanimah, daripada ghanimah. Surat Al-Anfal ayat berapa, 21 ya, innama ghanimtum, gimana ayatnya, fadillahi warusuf, gimana surat Al-Anfal itu, saya lupa ayatnya, tentang ghanimah kan salah satunya diberikan kepada waliyatama, orang-orang miskin. Jadi orang miskin, waliyatama anak yatim. Jadi anak yatim, anak kecil nih, dia enggak punya siapa yang menafkahinya karena mungkin bapaknya meninggal atau dia enggak punya bapak atau apapun, maka dia tetap enggak dapat fakila, dikatakan dia tetap enggak dapat zakat, listighna'ihi karena memang dia enggak butuh harta zakat, bima lil yatama karena dia udah punya harta yatim. Minal ghanimah, daripada ghanimah. Wal asahu, tapi pendapat yang paling sahih, annahu yu'fa, bahwasanya anak tersebut diberikan jatah zakat. Fayudfa ila qayyimihi, fayudfa'u ila qayyimihi. Ini kalau ada teksnya yang salah, di sini kimah, qaf ya, mim, tak marbuto. Itu tak marbutonya salah, dihapus titiknya, ganti qayyimihi. Fayu'ta, maka anak kecil tersebut, yudfa, diberikan zakatnya, ila qayyimihi, kepada orang yang nanggung dia. Entah itu abangnya, entah itu pamannya, siapapun yang, atau ditanggung oleh negara, kan bisa jadi, di panti. Li'annahu qad la yakunu fi nafaqati ghairihi, karena dia memang bisa jadi tidak berada dalam nafkah orang lain. Li'annahu qad la yakun fi nafaqati ghairihi, bisa jadi memang dia tidak ada lagi yang menafkahi, termasuk dia juga enggak dapat jatah yatim daripada ghanimah. Ghanimah sekarang di aturan Indonesia enggak ada itu. Wala yastahiqqu sahmu yatama li'anna abahu fakira. Maka dia tidak berhak untuk mendapatkan sahmul yatama, jatah yatim daripada ghanimah, li'anna abahu fakir, karena dia pun punya bapak dan bapaknya cuman fakir, maka dapatnya jatah zakat. Qultu, aku katakan, kata Imam Taqiyuddin al-Husni, amrul ghanimati, perkara ghanimah, fi zamanina hadha, di zaman kita ini, qad ta'attala fi ba'din nawahi, qad ta'attal, sudah, apa, ta'attal itu sudah rusak di beberapa sisinya, fi ba'din nawahi, di beberapa sisi, li juril hukami, li jauri apa li juri, li jauril hukam, karena zalimnya, jaur itu kan zalim, karena zalimnya para pemimpin negara kita. Imam Taqiyuddin al-Husni ini benar nih, kalau di sini model Habib Rizik gitu. Enggak. Apa namanya? Amar ma'ruf nahi munkar gitu. Jadi pihak yang paling bertanggung jawab atas kemiskinan di negara kita ya pemerintah, emang siapa? Jauhil hukam. Qad ta'attala fi ba'dhi nawahi, ini kalau masalah ghanimah ini udah rusak nih dari beberapa sisi, artinya sudah tidak dijalankan dengan protokol yang benar, tidak dijalankan sesuai dengan prosedur Al-Qur'an dan Sunnah, li jawril hukam, karena sebab zalimnya para hakim-hakim negara. Fayan bagi al-qad'u, maka wajiblah kita al-qad'u bijawazihi, bijawazi al-ta'il yatim, wajib al-qadu mematenkan, memastikan bijawaz eta il yatim, bahwasanya yatim boleh mendapatkan jatah zakat, illa ayyakuna syarifan, kecuali yatim boleh dapat jatah zakat, illa ayyakuna syarifan, kecuali kalau dia adalah anak syarif, al-habib min nasabi rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang bernasab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yu'ta, maka si yatim syarif ini, Habib yang syarah yang yatim ini, tidak diberikan jatah zakat. Wa in muni amin khumsil khumusi ala sahih, walaupun dia juga terlarang daripada khumsul khumus ala sahih, menurut pendapatnya. Nah justru ahlil bait kan dapat. Falillahi walir rasuli, falillahi khumusuhu walir rasuli walidil kurba wal yatama wal masakan wujudah. illa ayyakuna syarifan, sampai situ benar. Fala yu'ta illa ayyakuna syarifan, kecuali kalau dia anak syarif min nasabi rasul, fala yu'ta, maka dia enggak dapat zakat. Wa in muni'a min khumsil khumus, walaupun dia dapat dari, walaupun dia terlarang daripada 1/5 ghanimah. Khumsul khumus kan ghanimah, 1/5 ghanimah. Sehingga kan justru keluarga Nabi dapat daripada ghanimah. Falillahi khumusuhu walirrasuli walidil qurba walyatama wal masakin. Kan begitu. Ada yang beda teksnya. Wa in muni'a min khumsil khumus. Ini di garis ini. Wa in muni'a min khumsil khumus. Walaupun dia juga enggak dapat begitu. Walaupun dia enggak dapat. Oh, mungkin maksudnya, mungkin maksudnya enggak, saya masih enggak nyambung nih. Yatim ya dapat ghanimah. Dia keluarga Nabi, dia juga dapat ghanimah gitu. Wallahu taala alam. Nanti kita cari nanti maksudnya gimana. Wallahu taala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Aduh, ada yang telepon lagi. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Insyaallah kita lanjut di hari esok. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Mudah-mudahan sehat semua ya. Ini saya nyari tempat duduknya susah karena pinggangnya ketemu lagi sakitnya. Jadi kayak ngulang dari awal tuh, sarap kejepit lagi. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, bisa memanfaatkan panjang umur kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.